gejolak bergelora dalam dada, mengisi hati yang sepi. Tanya-tanya pada diriku sendiri, mungkin ku sedang jatuh hati. Sendiri mungkin ku sedang.